percaya. Uraikan dari kau penerang hatiku, buah hati serta pengarang jantungku. Pudar nian kelam pandangan mataku sejak kau hilang dari sisi.